Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar rahimakumullah, kembali kita bersua pada kesempatan yang berbahagia ini untuk mengkaji dan memperdalam firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini dapat memberi secercah cahaya bagi sikap dan tindakan kita yang akan kita lakukan pada hari ini, besok, dan juga masa-masa yang akan mendatang. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masuk kepada ayat 101 surat Ali Imran ayat juz ketiga yang bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tusla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ayat ini merupakan sambungan dari ayat 100 yang menjelaskan tentang kewajiban seorang muslim untuk dapat menjauhkan diri daripada segala propaganda Yahudi dan tetap memiliki berpegang teguh kepada keyakinan untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 101 ini kemudian mengeluarkan sebuah pertanyaan yang sebenarnya bernada pengingkaran dan juga sekaligus rasa heran atas kejadian yang menimpa orang-orang ahli kitab. Allah mengatakan wa kaifa. Kaifa di sini yang artinya adalah bagaimana, itu bukan untuk menanyakan bagaimana untuk sesuatu hal yang tidak diketahui, akan tetapi lebih kepada makna untuk sesuatu yang mengejek dan sesuatu yang disertai rasa heran akibat sikap mereka ini dengan sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah yang telah Allah tampilkan di hadapan para ahli kitab. Wa kaifa takfuruna? Bagaimana kamu bisa kafir? Ini sama seperti kalau seseorang yang sudah diajar matematika dengan guru yang terbaik, dengan kurikulum yang terbaik, dengan perhatian yang sangat ketat, akan tetapi ketika ujian terakhir ternyata 1+1 enggak jebol, maka dipertanyakanlah, bagaimana bisa kamu tidak lulus di ujian ini? Karena sebelumnya sudah diberikan fasilitas-fasilitas yang terbaik. Beginilah orang-orang Yahudi. Allah kembali mempertanyakan dengan maksud untuk mengejek, bagaimana kamu dapat kafir? Wa antum tutsla alaikum, sedangkan kamu punya kelebihan dibacakan Al-Quran kepada kamu. Wa ayatullahi, tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa fikum rasuluh, bukan hanya itu, bahkan Rasul sendiri berada di tengah-tengah kamu. Dua tanda-tanda ini, dua keistimewaan ini sudah diberikan kepada orang-orang ahli kitab, akan tetapi sayangnya mereka tetap mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menarik dari keterangan wafikum rasuluh, sedangkan rasul itu berada di antara kamu. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat bersama-sama dengan para sahabatnya bertanya, "Ayul khalqi a'jabu ilaikum imanan?" Iya. Makhluk manakah yang paling mengherankan kamu ketika mereka beriman? Para sahabat menjawab, qalu malaikah, yaitu malaikat wahai Rasulullah, inilah yang paling heran bagaimana dia bisa beriman. Kata Rasulullah, itu bukan hal heran kalau mereka ternyata beriman. Kenapa? Karena mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat menjawab lagi, annabiyun, para nabi, ini orang-orang yang paling menakjubkan keimanan mereka. Kata Rasulullah, wa kaifa la yu'minu wa qad uhiya ilaihim. Bagaimana para nabi dan rasul tidak beriman sedangkan mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat kembali lagi menjawab, Nahnu ya Rasulullah, kami ya Rasulullah, kata mereka. Kata Rasulullah, wa kaifa la tu'minuna wa anna baina azhurikum, bagaimana kamu tidak beriman, bagaimana itu suatu hal yang mengherankan sedangkan aku berada di antara kamu. Sudah wajar itu semuanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, inna a'jabal khalqi ilayya imanan la qaumun yakununa min ba'dikum yajiduna suhufan fiha kitabun yu'minuna bima fiha. Sesungguhnya yang paling mencengangkan orang-orang yang mau beriman itu adalah suatu kaum yang mereka itu mendapatkan suhuf atau kitab, kemudian mereka membacanya dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan jarak mereka dengan aku itu sangat sudah jauh dan mereka tidak pernah lagi bertemu dengan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para pendengar rahimakumullah, kita ini adalah salah satu ciptaan Allah yang keimanan kita itu sesuatu hal yang menakjubkan di dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, kita juga tidak pernah bertemu dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada pada kita hanyalah kitab Allah dan ajaran-ajaran Rasulullah melalui sunnahnya. Itu pun kita imani dengan sebenar-benar iman. Karena itu keimanan kita jauh lebih kuat daripada keimanan orang-orang yang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin ini sedikit prolog singkat tentang kajian 100 ayat 101 ini. Untuk lebih mendalamnya bersama kita sudah hadir Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Aliansah. Silakan Ustaz. Ya, menarik sekali ini ayat 101. Kalau kita lihat di sini Allah mengatakan wa kaifa takfurun, bagaimana kamu bisa menjadi orang yang kafir. Sebagaimana tadi Ustaz Perdana bilang, ini bisa dikatakan kepada Yahudi, tapi bisa juga diucapkan kepada suku Khaus dan Khajraj, di mana mereka hampir saja penduduk Muslim Madinah, ya lebih tepatnya mereka menjadi kaum Ansor nantinya, hampir saja tergoyahkan keimanannya setelah mereka diprovokasi oleh kaum Yahudi, dan mereka teringat kembali bahwa mereka sekarang lagi membaca Al-Quran dan bersama mereka masih hidup Nabi Muhammad SAW. Atau bisa juga ayat ini berlaku universal kepada orang-orang yang murtad, sebagaimana ayat 100 kemarin ditutup wa may yaruddukum ba'da imanikum kafirin, di mana kamu akan niscaya mengembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman. Maka ditanya kembali, bagaimana kamu kafir setelah kamu beriman? Maka ini suatu hal yang tidak mungkin, pasti ada hal yang salah di situ. Kalau misalnya kita teliti, memang kekufuran itu ada faktor eksternal dan internalnya. Faktor eksternalnya bisa itu dilakukan oleh setan. Setan tetap dengan sendirinya mengatakan, laisa alaikum sultan, saya tidak memiliki kekuasaan sedikit pun untuk merubah keyakinanmu dari Islam menjadi kafir. Tetapi saya cuman dapat menggoda. Godaan itu hanya bisikan halus, dan bisikan halus itu sekedar sentilan, dan akhirnya nikmat diikuti akhirnya terjerumus. Atau faktor internal hawa nafsu, terkadang karena kepentingan sesaat akhirnya menggadaikan agama. Ini suatu hal yang sangat menyedihkan, di mana Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah maka masuk surga. Sebejat apapun dia ya Rasulullah, iya sebejat apapun, wa in zana wa in saraka, walaupun berzina ataupun mencuri, iya wa in zana wa in saraka. Artinya kalimat la ilaha illallah itu begitu berharga, dan kalimat kufur itu begitu hina. Maka alangkah sedihnya kita hanya karena mengikuti hawa nafsu yang sesaat, kita gadaikan keimanan yang begitu berharga dan tak ternilai harganya. Iya, apa yang disampaikan oleh Ustaz Zainal tadi itu senada dengan keterangan Allah Subhanahu wa taala dalam melalui firman-Nya terhadap orang-orang yang dengan rela menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala demi kepentingan pribadinya. Jadi di dalam kehidupan ini seorang muslim harus benar-benar waspada dengan segala tindak tanduknya. Karena kalau sampai salah pemahaman, mungkin tanpa disadarinya dia sudah melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara umat Islam itu yang dengan rela menukar agamanya hanya karena demi sekotak supermi, rela untuk menukarkan agamanya atau merusak akidahnya hanya karena diiming-imingi untuk belajar ke luar negeri untuk atau karena cinta, ya, atau karena cinta. Ya, ya, ya. Atau hanya karena akibat seorang perempuan yang menarik perhatiannya. Ada sebuah kisah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang namanya Mursid. Dia adalah seorang yang sangat tertarik kepada seorang wanita, cinta yang sangat mendalam, cinta yang sangat buta. Hidupnya dia serahkan untuk wanita itu. Akan tetapi saat dia memeluk agama Islam, dia kemudian meneriakkan, aku bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kemudian lari ke masjid, mengambil mushaf dan membacanya, dan itulah yang terus dilakukannya sampai dia meninggal dunia. Jadi keimanan seseorang itu akan membawanya kepada kedamaian, akan membawanya kepada kesenangan dunia dan akhirat. Yang kesenangan ini tidak dapat tidak akan didapati bila dibandingkan dengan kesenangan terhadap wanita, kesenangan terhadap harta, dan kesenangan terhadap yang lainnya. Kedekatan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah merupakan kenikmatan yang terbesar yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut. Oleh karena itulah, maka dalam keterangan selanjutnya Allah mengatakan, wa may ya'tasim billah, barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah. Kata ya'tasim ini, itu makna asalnya adalah bergantung. Ya, bergantung. Bayangkan kalau seseorang berada di udara, tidak punya pegangan apa-apa, tentu dia akan jatuh ke tanah akibat daya gravitasi tarikan bumi. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan seorang muslim itu dengan ya'tasim, tergantung-gantung di udara. Artinya apa? Dia sedang berada di udara, tergantung dengan apa? Ya'tasim billah, bergantung dengan tali agama Allah yang kuat. Seandainya dia lepaskan tali Allah itu, maka dia akan jatuh ke tanah akibat kerasnya daya tarik bumi atau daya tarik kemewahan-kemewahan dunia yang godaan siap setan. Godaan-godaan setan yang siap menggodanya. Oleh karena itu, wa may ya'tasim billah, tetap berpegang teguhlah kepada agama Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka kamu akan mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah terus berpegang kepada agama Allah. Hendaklah berpegang dan taat kepada apa yang telah diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga diajarkan oleh Rasulnya, agar kita mendapatkan keselamatan di dalam kehidupan ini dan juga terutama sekali keselamatan di akhirat. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Adiansa? Iya, saya ingin memberikan sedikit kaitan ayat ini dengan hadis Rasul, hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain, dalam riwayat yang lain syai'ain, lan tadillu bihi abada kitaballahi wa sunnata rasulih, aku meninggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnah rasulnya. Nah, kalau kita kaitkan dengan ayat ini, ya, wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Jadi kalau di masa Aus dan Khazraj dahulu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jasadian, artinya beliau masih hidup, maka sebenarnya lah Rasulullah juga ada berada di tengah-tengah kita saat sekarang ini dalam bentuk hadis-hadis sahih dan hadis-hadis mutawatir yang dapat kita perpegangi dan dapat kita jadikan sebagai pegangan dalam manhaj kehidupan kita. Jadi kalau Al-Quran tidak lagi diragukan otentisitasnya, validitasnya dan keasliannya, maka hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjadi bahagian daripada kehidupan umat Islam itu sendiri dan menjadi rujukan. Namun sayangnya kajian-kajian terhadap sunnah atau kajian-kajian terhadap hadis ini menjadi suatu kajian yang sangat mahal dan langka kita lihat saat sekarang ini, di mana seakan-akan kajian itu sudah mandek dan sudah selesai begitu. Padahal sebenarnya lah dengan mengkaji kajian-kajian tentang hadis, apalagi banyaknya sekarang orang yang meragu-ragukan terhadap kajian hadis dan sunnah secara umum, itu membuat kita sebenarnya harus lebih perhatian lagi dan lebih mengembangkan kembali bagaimana kajian-kajian terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Karena kaitan tentang mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kaitannya dengan kajian terhadap sirah an-nabawiyah dan itu semuanya merupakan sejarah yang amat sangat memiliki arti yang sangat penting dalam kekuatan akidah umat Islam pada masa yang akan datang. Nah, saat sekarang ini kita melihat kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya mungkin terungkap dalam event-event tertentu atau dalam acara-acara seremonial ibadah tertentu. Misalnya hari kalau ada Islam, ya Maulid Nabi, kemudian dibahaslah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya. Padahal sebenarnya bukan hanya itu. Atau ketika ada anak yang baru lahir, dibacakanlah Barzanji, dan itu sendiri pun terkadang yang membacanya itu tidak mengerti apa artinya, kan begitu. Nah, pemahaman terhadap sirah nabawiyah, Al-Quran dan hadis inilah yang perlu kita kembali galakkan. Karena betapa banyak kita melihat bahwa kehidupan umat Islam saat sekarang ini amat sangat jauh dari sirah nabawiyah, dan mereka tidak memahami bagaimana sebenarnya kehidupan dan perilaku daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Sehingga apa yang mereka rasakan saat sekarang ini itu seakan-akan terputus dia dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau sedikit saja kita ingin kembali kepada sunnah Rasulullah yang termaktub dalam ke kitab-kitab Sahih Bukhari misalnya, atau Kutubus Sittah dan Kutubus Tis'ah, insyaallah kita akan menjumpai bagaimana sebenarnya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu jauh lebih menjamin ketentraman, kedamaian dalam kehidupan di dunia ini. Iya, kalau kita perhatikan Ustaz Ardi, ternyata kita dan generasi kita ini semakin lama semakin terjauhkan dari pemahaman terhadap Al-Quran, hadis, sirah nabawiyah. Sebagai buktinya adalah kalau ditanyakan mana lebih paham Harry Potter daripada kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak kita sekarang lebih banyak menjawab lebih paham di Harry Potter. Kalau suruh cerita satu buku tuh selesai dibuatnya itu dari mulai jilid yang pertama The Sorcerer's Stone itu sampai dengan setengah Half-Blood Princess itu lebih tahu dia daripada bagaimana menceritakan tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah kondisi dan kenyataan saat ini yang menimpa kita dan juga generasi penerus kita. Kita tahan untuk membaca buku-buku, baik itu novel ataupun buku lainnya, berjam-jam. Akan tetapi kalau Al-Quran mungkin hanya sedikit saja yang kita baca. Kita lebih memahami sentilan-sentilan kata dari para ilmuwan, daripada orang-orang terkenal, daripada kita memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih memahami bagaimana kehidupan seorang Thomas Alva Edison, seorang Reagan misalnya, atau Malcolm X, itu lebih kita pahami daripada memahami sirah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Ini adalah suatu fenomena yang sebenarnya sangat mengenaskan, dan ini adalah suatu pertanda bahwa inilah generasi-generasi yang ke depan yang akan memimpin negara dan juga melanjutkan pengajaran terhadap ajaran agamanya ini. Kalau ini saya tambahkan sedikit Ustaz Perdana. Kalau kita melihat kembali kepada surah Ali Imran 101 ini, maka kiat menghindari pemurtadan dan kekufuran itu adalah kembali kepada Al-Qur'an dan hadis sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ustaz Ardiansyah tadinya. Dan merupakan kajian Al-Qur'an yang kita kaji di RR ini setiap pagi dan petangnya, setiap petang dan paginya, merupakan suatu sarana bagaimana kajian itu menjadi suatu hal yang inherent bagian dari keluarga muslim itu sendiri. Karena suatu hal yang sangat menyedihkan apabila seorang anak akhirnya menjadi kufur akibat orang tua tidak pernah mendidik, mengajak anaknya untuk dekat kepada Al-Quran dan hadis tadi. Iya, hadis Rasulullah SAW menunjukkan tentang bagaimana seorang orang tua bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya. Pada hari kiamat nanti Allah akan mempertanyakan kepada seorang hamba empat pertanyaan. An umrihi fima afna, wa an syababihi fima ablah, wa an amwalihi min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu, wa an amali ilmihi ma amila bihi. bahwa tidak akan bergerak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti kecuali dia akan ditanya empat hal. Tentang umurnya, sudah dia habiskan untuk apa? Tentang masa mudanya, dia pergunakan untuk apa masa muda itu? Untuk poya-poya, untuk minum-minuman keras, atau untuk belajar dan untuk memperdalami agama? Tentang hartanya, dari mana dia peroleh, kemana dia infakkan, jelas tidak? Jangan pula nanti simpan di bank misalnya, tidak bisa ditransfer hanya gara-gara uang itu bermasalah. Nanti di hari akhirat lebih parah lagi. Dan yang terakhir adalah tentang ilmunya, sudah seberapa banyak dia amalkan ilmunya itu. Ini adalah salah satu isyarat bahwa seorang orang tua punya tanggung jawab yang besar mendidik anaknya dan akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah diajarkan kepada keluarga dan juga anak-anaknya. Sebagai inti kajian kita pada hari ini, para pendengar rahimakumullah, hendaklah sebagai orang tua kita lebih banyak memperhatikan perkembangan dan pendidikan anak-anak kita. Baik untuk mempelajari bahasa Inggris, tapi lebih baik lagi untuk mempelajari bahasa Arab, karena itu adalah modal utama untuk memahami Al-Quran dan Hadis. Baik untuk membaca buku-buku, novel dan sebagainya, akan tetapi lebih baik lagi untuk membaca Al-Quran, karena itu adalah pegangan seorang Muslim di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita lebih memperhatikan tanggung jawab kita sebagai orang tua kepada keluarga dan juga kepada anak-anak kita. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin sampai di sini kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Saya Ahmad Perdana Indra, bersama saya tim Safir Al-Azhar, Ustaz Zainal Arifin dan juga Ustaz Adiansah, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pendengarannya. Kami akhiri saja dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.